Naon sia teu datang we? Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenalkeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak teh ngaranana eta. Ya ngaran ti dewek mah ralus wae. Heuy. Ngalategek. Eujeung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu brewes kudu dipaehan aji jeung aing jawa. Kasih beureum ngalasai aya kitu anu beureum bau cai. Goblok memang aing teh waduk. Ngalah tutut. Nah poho sianya. Ngalah tutut meni loba. Naon? Heh urang Minang. Heda si anjing teh rame. Geu sia jeung aing goblok. Sok. Wah, oi gede teuing lawan teh yeuh. 10 17 yeuh. Yo, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 taun mah deuleu. Pohang jeung anjing lain mulak hiji. Weh, tah tuh, weh tah. Tuh, weh. Aing ngetrek teh lieur euy. Marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya. Matak teh gebleg duit oge aing mah tukang ulin. Tah, weh, pusat teh dia urang. Aya anjing, anjing, anjing, anjing, aya. Goblok ngajenggut. Sia. Aing teh adeuleu. Tah, weh, teh sanjeung weh kitu, weh. Aduh, weh. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngeunaheun kitu eta seuri. Weh, nyesal ye beuyeuh. Ih, si goblok. Wut ya sampeun. Anjing jeri euy. Teu tulus jerina teu tulus. Hela nyeri anjing. Hela. Woi, tah teu sakit. Tuh ya. Eh jorang sieu mah. Lain jorang goblok jabakan taun. Jorok sieu mah. Porno aksi cece. Lain meuni gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan meuni gede kitu. Ya heuh anjing jadi urus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang meuni gede. Hayang. Bener? Heeh. Apa teu kapal terbang? Nah, hayang gede taun nanyakeun teh kapal terbang sia teh. Heuh, nyaho teu. Nyaho, syukur ya nyaho mah. Goblok teu nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. milu geura pe ka tentara naik kapal. Terus? Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Mane wacang make parasit. Mawa we dudukui bani matalian. Lain hayang gede hodeng ikun hula tu dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeusna ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Beuk ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Geuna ambekeun euy. Hebat ye jelema teh usikna lamun ambek mah geteng kacapruk jurusna teh eueuh. Mun kana aing neka pancing geureun. Sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using. Si ketos. Si nongtot bool. Inungna jeung bapana eta teh jurig jarian. Ah, moal amek. Sok manehun. Moal lila aing mah. Adeh teu cindekeun naon. Bajarekan-jarekan anjing ka indungeun. Kabeh-kabeh teh sia ka pancing amek. Licik sia mah kitu ah. Goblok sia mah. Banyareka-jarekan lain deung. Sok deui acuh. Sia. Si jiga karpet. Muli jauh. Bawang beureum sia teh tuluy disiksik, dipake samara, tuluy dihakan ku aing. Ngeunah. Ngia ngeunah. Tuluy keneh ngeunah mah. Aduh teu ambek keneh mah. Jeung manehun. Bari hayang amek mah. Nyaho indung maneh. Nyaho nya indung aing mah nyaho. Dan ngelahirkan aing tah sia biji teh lain tinu biasa. Tidak naon, tidak bool. Bareng jeung cacing. Aji irah teh teh ngomong teh. Da ele ambek ele. Aduh euy. Aduh. Alah. Rame kieu ya jeung gelut mah. Oh, cowok anjing ada. Aduh alah. Aduh alah. Alah. Tong bulah dinyana tu anjing rada hadap si anjing. Bulah dia. Dah etak. Alah alah alah. Goblok. Sia nunggu nak.